Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Caca Frederika dalam Tafsir Al-Misbah, masih dalam bulan Ramadan nih. Bahagia sekali dan masih bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua bisa menikmati puasa kita ya. Masih di awal-awal bulan Ramadan nih. Nah, hari ini insya Allah kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang surat Az-Zukhruf dari ayat 23. Sedikit tentang tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang orang-orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat berdasarkan apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. Dan di sini juga insya Allah nanti akan dibahas bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun lebih memilih ajaran Tauhid daripada mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. Dimulai dari ayat ke-23 ya Pak Quraisy. Ya. Silakan. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang lalu itu kita sudah jelaskan bahwa mereka itu berdalih mengikuti tradisi lama, mengikuti budaya orang tua mereka dan sebagainya. Nah, ayat kita ini sekarang menyatakan demikian itulah keadaannya. Sejak dulu seperti itu. Kami tidak mengutus seorang pun sebelum wahai Nabi Muhammad. Tidak mengutus pada suatu kota, pada suatu negeri, seorang utusan yang memberi peringatan. Kecuali orang-orang yang berfoya-foya di negeri itu berkata, kami sudah menemukan adat istiadat ini dari orang-orang tua kami sejak lama, kami akan mengikuti jejak mereka. Itu kira-kira ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya sudah menjadi tradisi masyarakat, apalagi yang sudah mapan. Mutrafuha itu orang mutraf itu artinya yang hidupnya sangat berkecukupan dan berfoya-foya. Ini biasa yang berkata, udahlah, kita sudah mapan begini, kami ikuti aja tradisi orang tua kami, adat istiadat mereka dan sebagainya. Nah, Nabi diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah memberi satu jawaban. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa jawaban ini sangat halus, sangat-sangat sangat sopan. Kita lihat. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian akan tetap mengikuti tradisi orang tua kalian itu walaupun aku telah mendatangkan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang kamu temukan? Mereka berkata, kami mendapat hidayat dari orang tua kami. Mengikuti. Apakah kamu masih akan ikuti itu walaupun saya mendatangkan sesuatu yang lebih berhidayat, lebih baik daripada kamu punya? Yang saya ingin katakan kesopanannya itu begini. Apa yang dilakukan oleh orang tua mereka dengan menyembah berhala itu tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Tidak baik. Itu bukan petunjuk. Tetapi Nabi diajar jangan menyatakan bahwa itu tidak baik. Ya kan? Awalu jitukum bi adam ma wajatum alaihi abahum. Abahukum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menolak. Pokoknya kami tidak percaya kamu. Soal lebih baik, tidak baik, kami tidak peduli. Yang penting kami tidak percaya kamu. Itu jawaban mereka. Fantaqamna minhum. Maka kami menjatuhkan siksa terhadap mereka. Pandur kaifa kana akibatul muqaddimin. Baru dia bercerita tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Idz qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun. Renungkanlah ketika Nabi Ibrahim berkata, di sini abihi bapaknya, sebenarnya pamannya itu. Pamannya bukan bapaknya. Memang bahasa Arab juga berkata untuk paman Abah. Buya. Semua itu dari kata abun. Ya, itu pamannya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Tetapi yang saya sembah adalah yang menciptakan saya dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Itu ketauhidan Nabi Tauhid. Ibrahim sallallahu alaihi. Nabi Ibrahim ini punya keistimewaan sangat besar. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan suku. Itu Tuhan kamu, suku kamu, Tuhannya itu Allah. Tapi Nabi Ibrahim memperkenalkan Allah, Tuhan, sebagai Tuhan seru sekalian alam. Yang itu. Jadi, maka dan dijadikannya keyakinan tentang keesaan Allah itu, dan bahwa Allah itu adalah Tuhan seru sekalian alam, dijadikannya itu sebagai kalimat yang langgeng pada keluarganya, itu pada anak cucunya, atau pada umatnya, dan umat-umat seluruhnya. Jadi sejak itu orang berkata Nabi Ibrahim itu pengumandang ketuhanan yang Maha Esa. Dia yang mengumandangkan. Sebenarnya nabi-nabi yang lain juga percaya, tetapi yang mengumandangkannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'ala kalimatan baqiya la'allahum yarji'un. Dia menjadikan itu kalimat yang langgeng di keluarganya, di umatnya, supaya mereka itu semua selalu kembali merenung, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang jadi? Orang-orang yang berfoya-foya itu, saya, kata Allah, menjadikan mereka, memberi mereka kenikmatan, memberi ayah keluarga mereka kenikmatan, sampai datang kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh Rasul yang nyata. Lalu lama ja'ul haq, tapi sewaktu kebenaran itu datang dibawa oleh sang Rasul, mereka berkata ini adalah penyihir dan kami tidak percaya perkataannya. Masih ada aja orang yang gak percaya. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang gak percaya nih. Makanya kita perlu lebih mendalami lagi nih tentang ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sesaat lagi karena kita harus break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda mencari dan memperoleh sesuatu yang tidak direstui Allah, itu bukan rahmat, itu siksa. Di Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Nah, tadi menarik nih, di segmen sebelumnya adalah golongan orang-orang yang tidak mau mempercayai kalimat tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka itu selalu mempercayai yang namanya sihir. Mereka menganggap bahwa peringatan-peringatan yang diberikan oleh para nabi ini itu dianggap sebagai sihir. Begitu Pak Quraisy. Iya, atau mereka menganggap bahwa Nabi yang datang kepada mereka itu adalah seorang penyihir. Mengapa dia namakan mereka itu, mengapa dia menduga bahwa Nabi itu penyihir? Karena setiap Nabi datang membawa mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Maka mereka ini berkata, oh, ini sihir, ini pengelabuan. Gitu. Jadi sang nabinya yang dia katakan sihir, ajaran yang dibawanya dikatakan ajaran sihir. Baru kita lanjutkan ayat kita. Waqalu, dan mereka juga berkata. Siapa yang berkata ini? Orang-orang musyrik di Makkah. Yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatain 'azim. Mestinya Al-Qur'an ini diturunkan kepada salah seorang yang agung yang terdapat di salah satu dari dua kota. Saya jelaskan maksudnya. Yang pertama dulu, kalimat mereka ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka menyadari bahwa Al-Qur'an ini hebat. Pertamanya sebenarnya mereka sadar itu. Ya. Jadi, tetapi kok Nabi Muhammad mestinya ini diterima oleh salah seorang dari dua orang yang hebat di negeri ini. Yang dimaksud keturunan? Bukan. Siapa yang dimaksud? Ada seorang di Mekah, orang hebat, kaya, anaknya laki-laki banyak, ini sebagainya, penyair, namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Mestinya dia yang dapat, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan miskin. Oh, ada lagi satu orang di Taif. Taif itu kira-kira 110 km dari Mekah. Juga orang terkenal di situ. Mestinya dia atau Al-Walid ini. Kok Nabi Muhammad? Nah, jadi apa? Jadi dia merasa bahwa kepemimpinan yang ditetapkan Allah terhadap seseorang nabi itu sebenarnya yang wajar menerimanya orang kaya, orang yang punya pengaruh di masyarakat, terpandang dan lain-lain sebagainya. Ini Muhammad ini ada yang lebih hebat dari dia. Oh, Tuhan kasih dia. Itu menurut pemikiran manusia. Menurut pemikiran ini maka Tuhan membantahnya. Ahum yaksimun rahmat Rabbi. Apa mereka yang mau bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Mereka yang mau bagi-bagi. Mari kita lihat. Kami yang membagi-bagi antara mereka kebutuhan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Kami yang meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain agar supaya sebagian yang lain bisa menggunakan tenaga, menggunakan potensi yang ada pada yang lain. Saya jelaskan maksudnya. Sekarang, kenapa Tuhan bagi-bagi seperti itu? Supaya ada kerjasama. Orang kaya, boleh jadi dia tidak kuat atau malu ngangkat barangnya. Perlu ada yang bantu atau tidak? Perlu. Perlu ada orang miskin. Kami atur itu. Orang miskin ini, dia tidak punya duit. Punya kekuatan. Nggak mau minta-minta. Nggak mau minta-minta. Tapi usaha. Dia usaha. Bagaimana cara usahanya? Dia kerja sama yang kaya. Sehingga perbedaan-perbedaan ini diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Ya kan? Itu satu. Nah, jadi ketahuilah. Nah, ini sekarang kita garis bawahi lagi. Apa yang dibagikan Allah itu rahmat. Dibagikan Allah itu rahmat. Rahmat, apapun. Kalau Anda mencari dan memperoleh sesuatu yang tidak direstui Allah, itu bukan rahmat, itu siksa. Mencari sesuatu yang tidak. Kita ambil contoh. Anda sudah dapat rezeki, satu bulan dapat 10 juta. Mau cari lagi dengan korupsi dapat 15 juta. Yang 5 jutanya itu rahmat atau bukan? Bukan, itu azab. Itu siksa. Tahan dulu Pak Quraish, karena kita masih akan mendalami lebih dalam lagi nih. Tapi sesaat lagi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Orang yang paling hebat ketika itu, yang paling dikagumi adalah Nabi Muhammad. Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas tentang surat Az-Zukhruf. Tadi kita sudah masuk ke ayat 32. Nah, tadi menarik nih bahwa sesuatu yang tidak diridhoi Allah tapi kita cari-cari itu bisa termasuk azab loh gitu. Kita lanjutkan ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan, kalau kita berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dia yang Maha mengetahui siapa yang diberi tugas kenabian. Manusia jangan punya usul karena dia tidak tahu. Nah, tapi kita bisa bertanya, kenapa Nabi Muhammad dipilih? Apa hikmahnya? Apa, mengapa demikian? Banyak jawaban bisa diberikan tapi tidak pasti. Salah satunya saya mau beri jawabannya begini. Islam ini ajaran yang ingin disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Sebaiknya dia bermula dari ujung kiri, utara, selatan atau di tengah. Tengah-tengah. Bagus. Kalau begitu yang di tengah ini Mekah. Belum lagi Mekah. Boleh jadi di Persia, ya. Timur Tengah gitu. Ya. Boleh jadi di Irak, boleh jadi di Mesir, Jordan, dan lain-lain sebagainya. Ketika itu, pada masa Nabi Muhammad, ada dua empire besar. Romawi dan Persia. Romawi menganut agama Kristen. Persia menyembah api. Katakanlah, kalau dia muncul di wilayah yang dikuasai oleh Romawi, kira-kira ditebas baru muncul atau dibiarkan? Langsung ditebas. Tebas. Begitu juga kalau di... maka dia harus berada di satu wilayah yang belum menjadi kekuasaan Romawi dan Persia. Tempat yang dikunjungi orang banyak dan yang bisa menghimpun aneka masyarakat itu Mekah. Kenapa? Kenapa? Karena di sana ada air Zam-Zam. Di sana ada Ka'bah. Di tempat lain tidak ada. Jadi harus di daerah ini. Maka dicarilah siapa orang di daerah itu. Di daerah itu banyak. Ada suku, ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani ini. Orang yang paling hebat ketika itu, yang paling dikagumi adalah Nabi Muhammad. Oh ya? Iya, sebelum jadi Nabi, beliau sudah bisa menghimpun perselisihan masyarakat ketika Hajar Aswad dibangun Ka'bah, Hajar Aswad dipisahkan, terus waktu mau diletakkan semua suku berkata, kami yang berhak, kami yang berhak. Terus mereka berkata, kita sepakati siapa yang datang paling dulu dari arah masjid ini. Datang Nabi Muhammad, mereka sepakat. Sebelum jadi Nabi, beliau sudah digelar dengan gelar Al-Amin. Jadi siapa yang paling wajar jadi Nabi? Nabi Muhammad SAW. Itulah kira-kira. Ya tahu? Kalau logikanya, tapi kita tidak tahu bagaimana. Ya. Oke, fokus. Baru dikatakan. Kalian itu, ya. Supaya tadi, rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka himpun dalam hal yang halal atau yang haram dan sebagainya. Baru dikatakan begini, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda wa ma'arija. Seandainya Tuhan tidak enggan menjadikan semua manusia ini kafir, maka niscaya Tuhan kami akan menjadikan buat orang-orang yang mendurhakai Tuhan, menjadikan rumah mereka memiliki atap-atap dari fitbah, perak. Kami jadikan di rumah-rumah mereka ada tangga-tangga yang menjulang ke atas dan dia naik di tangga itu untuk menyentuh atapnya. Tahu, jalurnya ini rumah besar nih. Kalau Tuhan tidak mau, kalau Tuhan mau menjadikan semua orang kafir, dia jadikan semua itu seperti itu. Bisa. Bisa. Tetapi, baru kita lihat lanjutannya lagi. Walibuyutim abwaban basururan alaiha yattaki'un. Rumah-rumah mereka ada sekian banyak pintu, ada sekian banyak tempat-tempat pembaringan. Mereka bisa beristirahat dan bertelkan di sana. Wazukhrufan, aneka perhiasan di rumah mereka. Kita berhenti dulu di situ. Ya. Pak Quraish, nanti kita akan kembali lagi ya ke pembahasan kita ke ayat 33 sampai 35 tadi tentang perhiasan-perhiasan perak-perak. Tapi kita harus rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang membuta, yang matanya rabun, sehingga tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan yang Maha Pengasih itu, maka kami akan jadikan buat dia setan yang selalu menyertainya. Kembali lagi. lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita masih akan melanjutkan nih pembelajaran kita. Sebenarnya menarik banget nih Pak Quraisy, tapi kita mau kasih kesempatan dulu nih. Ada yang mau nanya nih sama Pak Quraisy. Kita lihat tayangan yang berikut ini dulu ya. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apakah menggunakan celana melewati batas mata kaki itu termasuk kategori sombong atau yang diharamkan oleh Islam? Dan adakah batasan menurut syariat Islam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi tadi pertanyaannya ya adalah, apakah menurunkan pakaian melewati kedua mata kaki atau isbal termasuk kategori sombong dan dianggap suatu yang haram dan atau tidak? Dan adakah batasan ria sesuai ajaran Islam? Iya, dua pertanyaan yang berbeda. Satu, apakah isbal? Isbal itu pakaian sarung sampai ke bawah kaki. Bawah kaki. Apakah itu sombong atau tidak? Tergantung dari niatnya. Dulu ada hadis menyatakan Sayyidina Abu Bakar waktu Nabi berkata jangan melakukan itu di neraka dan lain-lain sebagainya. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya seperti itu wahai Nabi, saya punya. Kata Nabi, kamu tidak sombong. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh sementara ulama bahwa sebenarnya lihat motivasinya angkuh atau tidak. Tapi ada ulama-ulama yang melihatnya pokoknya jangan deh. Udah deh, cingkrang aja. Iya kan? Iya. Kita tidak usah bertengkar soal itu. Hargai aja, silahkan yang mau ini. Karena ada sekian banyak orang yang ini dia tidak angkuh. Mungkin pengetahuannya aja belum sampai ke situ. Saya tidak mau berkata begitu. Okay. Pengetahuannya boleh jadi mendalam, dia sangat hati-hati ya. Sehingga dia berkata, udah saya tidak mau. Nggak mau cingkrang. Tapi kalau misalkan yang melewatkan itu, maksud saya bisa aja orang itu belum punya pengetahuan tentang apakah. Boleh jadi dia belum punya pengetahuan. Iya. Boleh jadi juga saya tidak cingkrang. Oh, tidak bermaksud. Saya menganggap bahwa itu larangan kalau orang angkuh. Oh, baik. Kalau tidak angkuh, pakaian itu yang penting menutup aurat. Pakaian itu juga ada kaitannya dengan adat kebiasaan. Ya kan? Ya. Jadi kalau adat kebiasaannya sudah seperti itu, saya pakai celana, saya pakai sarung, terkadang menutupi saya punya ini. Tapi saya tidak bermaksud untuk sombong. Dan ya. Apakah ada batasan ria sesuai ajaran Islam? Tentu saja semua kegiatan yang dilakukan bukan karena Allah, mengharapkan dilihat dan dipuji orang itu adalah ria. Apapun itu, apalagi sekarang kita banyak ini nih, sosial media nih, ada Twitter, Facebook, Instagram. Kalau foto-foto kalau itu dilakukan, apalagi dalam konteks ibadah. Ibadah melakukannya dengan ria. Ria itu sangat tersembunyi, sehingga dilukiskan seperti semut hitam berjalan di batu yang halus di tengah gelapnya malam. Masya Allah. Sudah semutnya hitam, malam. Tidak terasa karena dia berjalan. Iya. Dia mengalir di darah seperti darah mengalir di tubuh manusia. Berarti PR-nya buat kita yang ngelihat positive thinking aja. Iya. Buat kita yang dilihat nih, ya sudahlah. Udahlah, usahakanlah untuk sedapat mungkin melakukan ibadah demi karena Allah. Lillahi ta'ala gitu. Nah. Berbicara tentang perak-perak, pintu-pintu, dipan-dipan, itu maksudnya gimana ya Pak Quraisy? Ini apa? Maksudnya begini, diberikan kemewahan duniawi. Rumahnya besar, ada bahan-bahan pembuatan rumahnya dari perak, ada emas, ada sebagainya. Allah kuasa memberikan itu, tetapi dia tidak berikan semua orang seperti itu. Karena kalau dia beri semua orang seperti itu, semua orang akan kafir. Tidak merasa butuh lagi pada Allah. Itu sebabnya kata Ibnu Khaldun, kekayaan itu berpotensi menjadikan orang lupa Tuhan. Aduh. Ya kan? Iya sih, kalau lagi banyak uang, sholat tahajudnya agak males-males. Oke, enggak usah dia tahajud. Apa? Saya tidak menuntut orang harus tahajud dan sebagainya. Okay. Salat lima waktu deh. Iya. lagi nonton lihat sunset nih gitu, lagi ya. Keren. Lupa salat ini. Itu ya. Jadi ini dia katakan, seandainya Tuhan bukan karena Tuhan tidak mau. Itu Tuhan tidak mau semua orang jadi kafir. Ada orang yang terpengaruh, yang cenderung memiliki dunia. Dan secara umum manusia senang itu. Senang kekuasaan. Senang perhiasan. Diperindah oleh Tuhan dan oleh setan. Kesenangan kepada lawan jenis, kepada harta, kepada anak. Kalau ini dia lupa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Maka diingatkannya bahwa kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunya. Semua itu adalah kenikmatan duniawi. Mata itu artinya kenikmatan yang menyenangkan, yang cepat habis. Apa yang ada di dunia ini cepat habis. Oleh jadi mudah diperoleh. Tetapi di akhirat ada kenikmatan yang luar biasa yang berada di sisi Tuhan yang disiapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Baru di kita mau akhiri ayat ini dengan peringatan Tuhan. Wa may ya'syu an dzikri rahman. Apa yang dikemukakan di atas tadi ini peringatan Allah. Siapa yang membuta, yang matanya rabun sehingga tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan yang Maha Pengasih itu, maka kami akan jadikan buat dia setan yang selalu menyertainya. Nuqayyid lahu syaitan. Nuqayyid itu terambil dari kata qayyid. Saya bisa beri gambaran kulit telur. Telurnya intinya di dalam. Kulitnya di luar. Telur, buah telur ini tidak bisa berpisah dari isinya. Selalu ada. Dimanapun isinya ada, kulitnya ada di situ. Betul. Nah, orang yang membuta, rabun matanya, tidak memperhatikan, akan ada setan yang selalu menyertainya kemanapun dia pergi, seperti halnya kulit telur yang selalu menyertai isi telur. Na'udzubillah. Dan setan ini bentuknya kalau kita baca mungkin takut, serem. Tapi ternyata kalau jadi cobaan buat kita, itu menjadi kayak apa ya, kenikmatan ya? Kenikmatan. Masya. Karena dia memperindah apa yang buruk. Oh, yang buruk diperindah. Diperindah. Tapi sesungguhnya enggak indah itu. Itu tipu muslihatnya setan. Ya, sebenarnya begini tuh. Itu ada satu hal. Keindahan itu relatif. Anda bisa jadi menganggap ini indah, yang lain tidak indah. Menganggapnya tidak indah. Yang memperindah bisa Tuhan, bisa juga setan. Kalau sesuai dengan norma-norma agama itu Tuhan yang memperindah. Sesuai dengan syariat. Kalau tidak itu setan yang memperindah. Itu indikatornya. Ya. Oke, saya kira. Fahuwa lahu qarin, maka dia akan selalu menyertainya. Orang yang disertai oleh setan selalu berusaha untuk ini. Setan itu adalah makhluk jahat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Kalau dia jahat buat dirinya bukan setan. Tapi dia jahat. Dan mendorong orang untuk jahat. Jadi kalau kita punya teman-teman yang ngajak kita kepada sesuatu. Oh, itu yang setan. Tapi bentuknya manusia. Bentuknya ya. Setan itu ada dua macam. Ada setan jin, ada setan manusia. Bentuknya. Iya, bentuknya. Berbeda. Jenis setannya. Setan jin dan setan manusia bekerja sama. Syaitinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'd, saling membisikkan. Makanya penuhilah pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang positif. Deh, saya kira itu ya. Ya. Insya Allah abis ini kita akan langsung masuk nih Pak Quraish ke kesimpulan. Tapi kita rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Jangan duga kekayaan yang dimiliki oleh seorang kaya itu otomatis tanda cinta Tuhan kepadanya. Boleh jadi itu justru ujian. Yeah. di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan masuk nih ke kesimpulan yang tadi sudah kita bahas di segmen-segmen sebelumnya tentang surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 36. Silakan Pak Quraish. Baik, sebelum kita sampai ke sana, pada kesimpulan ada sedikit lagi yang saya ingin jelaskan. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Qarin itu yang menyertainya. Semua kita, kata Nabi, ada setan yang menemani kita. Semua. Aisyah pernah dalam dua tanda petik marah-marah pada Nabi, cemburu. Terus Nabi berkata, apa setan kamu ada sekarang ini? Gitu? Kata Nabi, apa saya punya setan? Kata Nabi, semua manusia ada setan yang menyertai. Kamu pun ada setan yang menyertaimu. Saya pun ada setan yang menyertai saya. Tetapi saya selamat dari godaannya. Bagus, ini satu dulu. Semua kita ada setan. Kita bisa berkata begini, bahwa manusia itu dianugerahi Allah kecenderungan baik dan buruk. Itu. Yang buruk itu setan. Yang baik itu malaikat. Kita semua ada. Ada malaikat bersama kita. Tapi ada setan bersama kita. Nah, tetapi kalau sudah terjerumus di dalam dosa yang begitu besar, yang begitu banyak, setan ini sudah selalu menyertai Anda. Ya kan? Kalau tidak, boleh jadi sekali-sekali terusir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya toh? Nah, jadi kita semua punya itu. Nah, ini peringatan. Baru dia katakan mereka itu menghalangi orang untuk berjalan, untuk mengamalkan amalan-amalan dalam di jalan Allah, sedang mereka itu menduga bahwa mereka berada dalam petunjuk. Ah, ini. Sudah jahat, ini baik, ini yang begini. Ah, itu bisikan setan, dan itu yang masuk di hati orang-orang yang menjauh dari tuntunan agama. Saya kira itu mungkin kita ambil kesimpulannya. Untuk yang pertama, bahwa ayat 23 itu menyatakan bahwa memang kebiasaan dari masyarakat-masyarakat lalu hingga kini, bahwa kalau ada seorang penganjur agama yang menyampaikan ajaran yang berbeda dengan apa yang terjadi, selalu orang-orang kayanya, orang-orang yang berfoya-foya berkata, kami tolak. Kami punya budaya sendiri. Nah, yang kedua yang kita ingin ambil kesimpulannya, bahwa menghadapi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, walaupun ajarannya, agamanya bertentangan dengan kita, kita tetap selalu harus bersikap sopan santun terhadap mereka. Yang ketiga yang kita ingin ambil kesimpulannya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengumandang akidah tauhid, karena beliau dinilai demikian karena dia nabi yang pertama yang menyatakan bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Nabi-nabi sebelumnya hanya memperkenalkan pada kaumnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan suku. Karena memang pengetahuannya masih sangat terbatas. Oke. Selanjutnya ini kita lihat bahwa kenabian itu adalah hak prerogatif Allah. Dia yang menentukan siapa yang wajar jadi nabi. Seseorang tidak bisa berusaha untuk jadi nabi. Sehingga kalau Allah menyatakan saya sudah akhiri kenabian dengan Nabi Muhammad, maka yakinlah tidak ada lagi nabi sesudah itu. Yang ke selanjutnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa apa yang dibagikan Tuhan, rezeki yang dianugerahkan Tuhan itu adalah rahmat. Sehingga kalau Anda berusaha untuk memperoleh rezeki dari jalan yang tidak direstui Tuhan, itu bukan rahmat, tapi itu siksa. Na'udzubillahi minadzalik. Ya, yang kita lihat. Yang terakhir yang saya ingin katakan, bahwa Allah membagi-bagi rezeki dan dia maha adil. Ada yang kaya tapi sehat. Ada yang sehat tapi miskin, demikian seterusnya. Itu Allah lakukan supaya terjadi kerjasama antar manusia, karena kita adalah makhluk sosial. Yang terakhir, jangan duga kekayaan yang dimiliki oleh seorang kaya itu otomatis tanda cinta Tuhan kepadanya. Boleh jadi itu justru ujian. Ujian. Saya kira itu beberapa kesimpulan. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak, Raish. Insya Allah pembelajaran kita hari ini bisa membuat kita menjadi termasuk orang-orang yang mau untuk mendengar peringatan yang terjadi dalam sekeliling kita dan juga menjadikan kita kaum muslim yang mampu bersopan dan santun terhadap sesamanya. Insya Allah. Saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Tafsir Al-Misbah masih dalam jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.